الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة صلاة العصر yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sejenak beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah mendapatkan al-falah, keberhasilan, seorang yang telah memeluk agama Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rizki cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan yang ketiga diberi ridha, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari rizki. Tiga hal ini merupakan salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin hidup dengan bahagia. Salah satunya lepas. Sejauh mana kita lepas pada salah satunya, lepas juga dari kita kebahagiaan. Ya. Paling parahnya adalah yang pertama. Ketika kita lepas tidak beragama Islam, kita akan rugi serugi-ruginya. Di dunia rugi, di alam barzakh rugi, di akhirat apalagi. Di dunia ketika seorang sudah beragama Islam, dalam kondisi apapun dia tetap bahagia. Di saat dia sakit, seorang muslim berharap ketika dia bersabar, ketika dia ridha dengan sakitnya, ketika dia apalagi bersyukur dengan nikmat sakit tersebut, inqalabat fi haqqihi an-niqmatu mihnatan au minhatan. Berbalik yang tadinya nikmah, musibah, menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim. Ya. Dia sakit, dia mengharap pahala dari sisi Allah. Dia bersabar, dia dosanya dihapus. Bertambah dia ridha, bertambah pahalanya. Ketika dia miskin misalnya, fakir, dia tidak berkeluh kesah. Seorang muslim tidak menggabungkan antara sempitnya hidup dengan sempitnya hati. Ya. Nah, meskipun hidup boleh pas-pasan, tapi hati tetap lebar. Hati tetap bahagia. Itulah seorang muslim. Ini dalam urusan yang satu. Qad aflaha man aslama. Dalam kondisi apapun, kita punya keluarga, tidak punya keluarga, punya uang, tidak punya uang, sehat ataupun sakit, yang penting muslim tetap beruntung. Tetap apa? Beruntung. Ya. Naam, di alam barzakh pun nanti dia akan ditemani dengan al-amal as-salih. Kemudian yang kedua, wa ruziqa kafafan, diberi rizki yang cukup. Sudah dia muslim, rizkinya cukup. Artinya tidak berlebihan membuat dia lalai. Dan tidak kurang dari kebutuhan yang primer. Makan ya tetap makan, meskipun singkong misalnya. Ya. Pakai baju ya tetap pakai baju, meskipun mungkin tidak mahal. Rumah ya tetap ada, yang penting bisa untuk tidur, menutup aurat. Tidak harus punya ngontrak juga gak apa-apa. Naam, tetap bahagia seorang muslim. Tetap apa? Bahagia. Ketika seorang diberi rezeki yang cukup, artinya kebutuhan primernya tercukupi, dalam keadaan dia muslim, dia tidak akan terlalaikan. Ada orang yang fakir, sudah fakir, dengan fakirnya dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diberi rezeki yang cukup ini, Nabi menerangkan yang ketiga, ya. Karena ada orang yang sudah diberi cukup namun tidak diberi qanaah. Ini juga sengsara lagi. Mobil sudah punya, motor sudah punya, rumah juga sudah enggak ngontrak, tapi belum tentrem. Karena belum qanaah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berikan yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah berikan hatinya merasa ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Merasa qanaah, punya motor walhamdulillah, ya. Punya mobil tambah bersyukur. Punya rumah ngontrak walhamdulillah. Terus dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sudah muslim, rezekinya cukup, dia qanaah, bahagia, ya. Bahagia. Dan qanaah itu ada sebabnya, ya. Bisa diusahakan. Yang pertama tentunya berdoa, ya Allah, jadikan aku ini orang yang qanaah. Namanya qanaah itu kan di dalam hati. Yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merasa cukup itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan, kita tidak akan dapat. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, mengertilah hakikat dari dunia. Dunia itu sebentar, nilainya rendah, akan cepat kita tinggalkan. Mencarinya saja desak-desakan, susah. Belum dapat kita susah, sudah dapat kita khawatir. Itu dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dunia dibanding akhirat itu seperti bandingan salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke lautan." Perhatikan yang menetes. Itu dunia itu yang menetes. Tapi hidupnya kita di dunia, Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga, itu juga nikmat yang besar. Kenapa? Ketika kita merasakan susahnya hidup di dunia, nanti masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah dengan penuh nikmat. Berbeda kalau kita belum pernah turun ke dunia. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada takdir Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia ini juga nikmat untuk Bani Adam, agar kita nanti masuk ke dalam surga dalam kondisi yang sangat enak. Kenapa? Karena kita sudah tahu tidak enaknya hidup di dunia. Ini juga akan membuat kita qanaah, ya. Dunia itu kan banyak dihisab, ya. Banyaknya dihisab. Barakallahu fikum. Kalau yang dibuat maksiat nanti menjadi siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Ini juga akan membantu untuk apa? Qanaah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, jangan melihat yang lebih. Jangan melihat yang lebih sehat, ya. Kalau kita lagi sakit ya sudah. Jangan iri dengan yang sehat, ya. Sabar berarti Allah sedang memberi saya pahala dari sisi sini. Allah memiliki ibadah di saat kita susah sebagaimana Allah memiliki ibadah di saat kita senang. Kebanyakan manusia lebih semangat ketika diberi ibadah ketika dia senang. Sedangkan nilai pahala yang besar di saat dia susah. Di saat dia apa? Susah. Barakallahu fikum. Tidak semua orang bisa lepas, bisa lolos ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Unduru ila man huwa tunakum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tajdaru ni'matallahi ta'ala alaikum, kata Nabi Lihatlah dalam urusan dunia orang yang lebih di bawah kalian. Kalau punya motor, lihat yang jalan. Jangan lihat yang punya mobil, lihat yang jalan. Barakallahu fikum. Kalau punya mobil, jangan lihat yang punya pesawat. Ya, lihat yang punya motor. Seterusnya demikian. Yang sakit kakinya, barakallahu fikum, lihat yang naam yang enggak punya kaki. Ya. Kalau kita sakit kakinya kan berarti masih punya kaki. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ini dan seterusnya. Ini juga akan apa? Membuat kita lebih ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Yang paling jelas, berimanlah dengan qada wal qadar. Berimanlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakini seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang Allah gariskan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak melihat jalan hidup orang lain. Kok fulan begini ya, fulan begini, enggak usah. Lihat diri kita sendiri. Ini yang terbaik untuk kita. Sehingga kita tidak akan hasad, tidak akan iri, dan akan ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa rabbuka yakhluq ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu itu yang menciptakan dan memilih. Tenang, yang memilih ini maha berilmu, maha kuat, maha mampu, ngerti segalanya. Bisa dipahami? Nah, ini yang bisa disampaikan pada sore kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.